Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira wa ba'd. Mungkin ini pelajaran yang ini ya. Atau terakhir atau bukan terakhir. Karena nanti insyaallah sebentar lagi ada tes tahfidz ya. Sehingga mungkin antum diperbantukan untuk mengecek hafalan. Sabtu mungkin kemungkinan besok. Karena ada pembangunan di sana. Panasnya. Hai, kita lanjutkan membaca kitab Mawsilut Thullab ila Qawaidil I'rab Al-Azhari rahimahullah. Terakhir sampai wal harfu tsaniyah. Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya di sana ada huruf-huruf yang dia tidak memiliki muta'allaq. Ya. Tidak dia berkaitan dengan fi'il ataupun yang semakna dengan fi'il. Yang pertama huruf tambahan seperti ba dan min sudah kita lewatkan rinciannya dan itu ahsan kalau antum mungkin kan diulang-ulang ya. Wal harfu tsani huruf yang kedua mimma la yata'allaq bi syai'in la'alla al-jaratu fi lughati bani fi lughati man yajru biha al-mubtada. Huruf yang kedua di antara huruf yang tidak memiliki ta'alluq ataupun yang tidak berkait dengan sesuatu pun dari fi'il. Hah? Apa? Matanya belum baca ya? Oh ya, sukanya lupa matanya nih. Wasani, kita baca dulu matanya. Wasani la'alla fi lughati man yajuru biha wahum uqailun walahum fi lamiha al-ula al-isbatu wal-hazhu wa fi al-akhirati al-fathu wal-kasru. Hala sya'iruhum la'alla abil migwari minka qaribu. Ya. Yang kedua dari huruf yang tidak memiliki ta'alluq adalah la'alla pada bahasa mereka yang mengajarkan dengan la'alla. Yaitu uqail, bahasanya uqail. Dan mereka dalam hal lamnya, lam yang pertama, karena la'alla ada dua lam yang pertama dan lam yang terakhir. Ya, pada lam yang pertama, isbat, ditetapkan. La'alla. Wal-hadaf, atau dibuang, alla. Ya, apa bait yang kemarin kita baca, allaka itu. Saya hafal enggak? Wa fil akhirah dan pada lam yang terakhirnya al-fatah fathah la'alla wal-kasr la'alli. Nah itu bahasanya uqail pada la'alla. Ada empat sisi berarti ya. Sisi yang pertama dengan menetapkan lamnya yang pertama dan yang kedua la'alla, yang kedua membuang lam yang pertama alla, yang ketiga dengan apa? Manfathah lam yang kedua, la'alla, yang keempat mengkasrah lam yang kedua, la'alli. Qala sya'iruhum, berkata penyair mereka, la'alla abil migwar minka qaribu. Semoga ya abi al migwar dekat denganmu. Abil migwar di sini pada bahasa yang oke, la'alla mengajarkan. Ya, mengajarkan mubtada karena abul migwar aslinya mubtada, abul migwar qaribun minka. Wal harfu tsani mimma la yata'allaq bi syai' di antara huruf yang kedua dari huruf yang tidak memiliki ta'alluq yang tidak berkait dengan sesuatu pun dari fi'il atau yang semakna dengan fi'il adalah la'alla al-jarah, la'alla yang mengajarkan. Ya, al-jaratu unabari dhamma. Hah? Sifat dari la'alla. La'alla di pada mahalnya apa? Khabar dari ya, dari khabar atau mubtada. Ya, khabar dari harf ya. Wal harfu tsani la'alla. Fi lughati man yajru biha al-mubtada. Ya, pada bahasanya mereka yang mengajarkan dengan la'alla mubtada. Wa hum uqail, yaitu bahasanya uqail dengan tasghir. Tasghir dari apa? Aqil ya, uqail. Walahum fi lamiha al-ula, dan pada bahasa mereka pada lam yang pertama ada dua sisi, isbat wal hadaf, menetapkan lamnya, dan yang kedua membuang lamnya. Fahatani lughatan, ini dua bahasa. Walahum fi lamiha al-akhirah, dan bagi mereka pada lamnya yang kedua boleh fathah dan kasrah. Fahatani lughatani ilba. Ini juga dua bahasa dari mereka pula. Wa idza darabta itsnaini min mithlihima yahsul min dhalika arba'u lughat. Kalau engkau kalikan dua dari yang semisalnya, dua kali dua, karena dua yang pertama tadi pada yang berkait dengan awalnya, dua yang kedua pada yang berkait dengan lam akhirnya. Yahsul min dhalika arba'u lughat, dihasilkan dari itu empat bahasa, dua kali dua empat. Yaitu la'alla, la'alli, alla, alli. Fi fathil lam al-akhirah wa kasriha fihinna. Dengan menfathah lam yang terakhir dan mengkasrahnya padanya. Ya. Padanya pada itu, la'alla. Ataupun pada lamnya yang difathah ataupun ditetapkan ataupun dibuang. Atau pada empat kembalinya. Ya. Washtahara anna uqailan yajurruna bila'alla. Dan telah masyhur bahwasanya uqail mengejarkan dengan la'alla. Ya, dengan la'alla. Qala syairuhum wa Ka'ab ibn Sa'ad al-Ghanawi. Penyair mereka yaitu Ka'ab ibn Sa'ad al-Ghanawi berkata. Berarti jumlah ini jumlah apa nih? Wahuwa Ka'bun ibn Sa'ad al-Ghanawi. Jumlah apa ini? Itradiyah, tidak ada mahal dalam i'rab. Disisipkan antara qawl dengan ya al-mahki bil qawl, dengan maf'ulnya. Ini maf'ulnya, ucapan isi dari syairnya. Huwa da'in da'a ya man yujibu ila nada falam yastajibu 'inda dhaka mujibu faqultu du'u ukhra warfa'i sawta jahrah la'alla bil mighwari minka qaribu. Terkadang da'in, ada seorang penyeru yang dia menyeru, wahai siapa yang mau yujibu, mendengarkan an-nada, panggilan. Falam yastajibu inda dhaka mujibu, maka tidak ada seorang pun ketika itu yang mau menjawabnya. Fakultu, maka saya katakan udu ukhra, maksud du'u marratan ukhra, maka panggillah, serulah untuk yang kedua kalinya. Warfa'i sawta jahrah, dan angkatlah suara dengan keras. La'alla abil mighwari minka qaribu, semoga abil mighwar dekat denganmu, niscaya dia akan mengabulkan seruan itu dan memberikan apa yang dibutuhkan, karena dia sudah tersifati dengan kedermawanan. Sini jelas ya, la'alla abil mighwar minka qaribu. Abi mengejarkan. La'alla di situ tidak ada ta'alluqnya dengan sesuatu pun. Ya, berbeda dengan yang pertama yang sudah kita lewatkan. Fajarra biha abil mighwar, maka penyair mengejarkan dengan la'alla abil mighwar. Tanbihan ala anna al-asla fil hurufi al-mukhtasati bil ismi an ta'mal al-amal al-khas bih wa huwa al-jar. Nah, ini juga saling berkait ya, kalau kita perhatikan bahasan-bahasan bahasa Arab ataupun nahwu khususnya ya, yang satu dengan yang lainnya. Beliau mengejarkan abil mighwar sebagai tanbih bahwa asal dari huruf-huruf yang dihususkan dengan isim adalah beramal dengan amalan yang khusus dengannya, yaitu mengejarkan. Ini sudah lewat kan? Ya. Apabila dia beramal menasobkan, ditanyakan kenapa? Gitu. Sudah lewat ya? Dalam bahasa apa itu? Alfiyah itu kan? Ya. Wa innama qila bi'adami ta'alluq fiha li'annaha bimanzilatil harfi zaidi dakhili 'ala al-mubtada. Hanyalah dikatakan bahwasanya tidak ada keterkaitan fiha padanya. Li'annaha, karena dia la'alla seperti kedudukan huruf tambahan. Ya. Tapi bukan zaidah mahdhah, bukan tambahnya murni, karena dia mengandung makna taraji. Ya. Kalau zaid huruf tambahan itu tidak ada maknanya selain taukid saja. Kalau ini kan ada makna tambahannya kan, la'al apa? Tadi la'alla taraji, semoga. Adapun huruf zaidah sudah kita lewatkan pada pembahasan sebelumnya. Ya. Wa inna ma lam yata'alaq az-za'id bi syai' li'anna ta'alluq huwa al-irtibatul ma'nawi. Tidak lain huruf tambahan tidak berkait dengan sesuatu, karena ta'alluq adalah keterkaitan makna. Ya. Huruf zaid enggak ada maknanya. Seperti ma ja'ani min apa? Ya, min nadhirin aw basyirin. Di situ enggak ada makna dari. Ma ja'ani min basyirin. Belumlah datang kepadaku seorang pun dari pemberi kabar gembira. Enggak ada dari seorang, enggak ada makna itu. Taukid saja makna yang dihasilkan darinya. Kalau Zaidah, katakan ini, dia mirip seperti Zaidah, tapi tidak Zaidah murni. Kenapa? Kan ada makna tambahan di situ. Yaitu apa? Taraji. Sedangkan makna apa huruf jar yang zaid mahdhah itu hanya faedahnya taukid saja. Dan dia pun ya, selain tadi la'alla itu bukan huruf jar, bukan apa? Bukan murni huruf tambahan karena tadi ada makna faedah tarji. Di sisi lain dia pun bukan huruf jar asli. Karena yang dijarkannya itu mahalnya rafa gitu. Yang dijarkannya mahalnya apa? Rafa. Jadi pada contoh tadi la'alla bil mighwar minka qarib. Abi al mighwar itu dia mubtada i'rabnya. Marfu dengan harokat muqaddarah. Karena sibuknya tempat, iya. Dengan masuknya huruf la'alla, huruf jar yang menyerupai huruf jar tambahan. Ataupun menyerupai huruf jar tambahannya. Wal harfu salis. Nah saya. Kemudian huruf yang ketiga yang dia tidak memiliki ta'alluq fi syai' min al-fi'l aw bi ma'na. Laula al-imtina'iyyatu idza waliyaha dhamirun muttasilun li mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin fi qawli ba'dihim laula ya wa laulaka wa laulahu ka qawli Zaid ibn al-Hakam wa ka mawtinin laula ya tihta maka qaul al-akhir laulaka fi dha al-'am lam ahjuj anshadahu al-Farra wa ka qauli jahdari wa laulahu ma qallat ladayya ad-darahim matanya lu lihat juga ya iya suka loncat cepat kan ini ya usah panjang-panjang ya sarannya. Huruf yang ketiga yang tidak memiliki ta'alluq adalah laula fi qawli ba'dihim pada ucapan sebagian mereka orang Arab laulaya walaulaka walaulahu langsung fadhaba itu ya fadhaba sibawaihi ila anna laula fi dhalika jaratun wala tata'allaku bi syai'in wal aksar an yuqala laula ana walaula anta walaula huwa kama qala Allah ta'ala laula antum lakunna mu'minun. Sibawi berpendapat bahwasanya laula pada contoh yang seperti itu laula ya ila akhirih adalah jarah huruf jar tapi la tata'allaq bi syai' tidak berkaitan dengan sesuatu pun tapi seringnya dalam penggunaan dikatakan dengan dhamir munfasil marfu laula ana wa laula anta wa laula huwa sebagaimana ucapan Allah taala laula antum lakunna mu'minin. Wal harfu tsani huruf yang ketiga mimma la ta'allaq bi syai' dari huruf yang tidak berkait dengan sesuatu pun dari fi'il atau yang semakna dengannya adalah laula al-imtina'iyah. Laula imtina'iyah. Idza waliyaha dhamirun muttasil yaitu ketika laula diikuti oleh dhamir muttasil untuk mutakallim seperti laulaya atau untuk mukhatab laulaka atau dhaib laulahu fi qawli ba'dihim pada ucapan sebagian mereka laulaya wa laulaka wa laulahu. Meskipun bahasa ini sedikit ya sedikit disantarkannya laula kepada dhamir ya kaf dan ha ka qawli Zaid ibn al-Hakam sebagaimana ucapan Zaid ibn al-Hakam wa ka mawtinin laulaya tihta ka mawtinin laulaya tihta. Kamnya di sini kan apa? Khabariyah. Kenapa? Nah, di sini tamyiznya majrur. Berarti terjemahnya apa? Kam mautinin. Laulaya tihta. Alangkah banyak. Apa? Apa? Apa? Dalam ayat itu. Laqad nasarakumullahu fi mawatina kathirah. Itu. Apa terjemahnya berarti mawatin? Ya tempat-tempat terjadinya peperangan. Laula ya seandainya bukan karena aku ya ini kita tidak membahas masalah itunya ya, lawannya saja masalah akidahnya enggak boleh dikatakan kita laula ya. Cuma kita bahas di sini sisi lawannya laula ya tihta. Kalau bukan karena saya ada, di sini khabarnya mana? Mahdhuf. Yaitu apa? Ya mawjud. tihta, niscaya kamu binasa. Ya. Kamautinin laulaya tihta. Perlu kita baca i'rabnya di sini kam wau bihasbi ma qablaha. Kam ataupun wau sebelum, tergantung sebelumnya. Kalau kita tidak tahu ya wau sebelumnya apa, maka dikatakan bihasbi ma qablaha atau ala hasbi ma qablaha. Kam khabariyah bermakna kathir, ya mubtada awal. Mubtada yang pertama. Ya. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Dan kam di situ mudhaf mautin mudhafun ilaihi laulaya laula harfu imtina' li wujud. Ya, huruf imtina' li wujud di sini kan nih. Apa di sini yang yamtani dalam contoh ini apa? Kam mautin laulaya tihta. Kebinasaan kan? Iya, at-tihta ini apa? Terhalang dengan sebab adanya saya gitu loh. Ya, laula ya tihta. Ya, kebinasaan itu terhalang darimu dengan sebab adanya diriku. Ya, dalam makna ucapan di akhir ini di sini. Dia selain huruf imtina' li wujud juga wajar huruf jar. Syabih bizaid, menyerupai huruf zaid tambahan. Aliyah bamir mutasil mabni ala fathu mihali jar bilaula. Wafi mahali rafan. Wafi... Keliru ya. Ya. Laula. Sebentar. Wafi mahali rafin mubtada thanin. Ini ada yang tertukar sini. Pada mahalnya rafa mubtada yang kedua. Artinya itu ya, benar ya. Pada mahalnya rafa dia. Iya. Sebagai mubtada yang kedua. Di dari sisi dia dimasuki oleh laula al-jarah, maka dikatakan apa? Ya bamir mutawsil mabni ala al-fath fi mahali jar, karena dimasukkan laula. Dikatakan juga wa fi mahali rafin, di sisi lain dia pada mahalnya rafa, mahalnya ada dua berarti ya. Pada mahalnya rafa mubtada tsanin, mubtada yang kedua. Khabarnya jadi ya di situ, sisi i'rabnya dikatakan dia bamir mutawsil mabni ala al-fath pada mahali jar dengan sebab masuknya laula al-jarah, tapi dia di sisi lain pada mahalnya rafa sebagai mubtada yang kedua. Khabarnya adalah mahdhuf wujuban, karena di sini khabarnya kaun am, sudah kita lewatkan di kawakib itu ya. Takdirnya maujud atau ismi sal itu. Tihta fi'l fa'il, dan jumlah tihta dari fi'l fa'il tidak ada mahal dalam i'rab. Jawabannya laula. Kemudian jumlah laula ya tihta khabar dari mubtada yang pertama itu dari kam. Rabitnya adalah mahdhuf. Tanya fihi, tihta fihi, halakta fihi maknanya. Ya. Sudah paham ini? I'rabnya jelas kam mubtada yang pertama dan yang mudhaf mautin mudhaf ilaihi laula harf imtina' li wujud, kemudian ya dhamir mutasil mabni ala fath pada mahalnya jar dengan laula, dan di sisi lain dia sebagai mubtada yang kedua. Khabarnya mahdhuf, takdirnya mawjud, tihta jawabannya. Jumlah fi'liya, jawaban dari laula tidak ada mahal dalam i'rab. Jadi menjadi syahid jelas laula, dia di antara huruf yang tidak berkait dengan sesuatu pun bersama majrurnya. Tidak muta'alik dan fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Karena di sini enggak ada fi'il, enggak ada yang semakna dengan fi'il juga enggak ada. Mauti nama tempat. Kemudian contoh yang lain. Laula ka fi dzal 'am lam ahjuj. Kalau bukan karena kamu ada di tahun ini lam ahjuj, maka saya tidak mau haji. Saya tidak berhaji. Ini juga jelas seperti yang sebelumnya. Laula harfu imtina' li wujud wa jar sabih bizaid kaf dhamir muttasil fi mahalli jar bi laula wa mahallu raf'in mubtada, gitu. Ada dua sisi i'rabnya. Satu sisi dia sebagai isim yang majrur, sisi lain dia mubtada ada mahalnya rafa'. Ini madhabnya jumhur dan sibawai. Khabarnya mahdhuf, takdirnya seperti sebelumnya mawjud. fi dzal am fi dza jar majrur. Al am sebagai badal dari dza. Jawab syaratnya mana? Lam ahjuj. Lam ahjuj itu jumlah fi'liyah. Jawab laula la mahallala min al-i'rab. Contoh yang lain, ansyadahu al-farra. Ansyadahu al-fajir ini diucapkan oleh al-farra. Wa kaqawli jahdari, seperti ucapan jahdarin juga, walaulahuma qallat ladayya darahim. Kalau bukan karena dia, niscaya dirham-dirhamku tidak akan berkurang. Dirham-dirham yang ada padaku tidak berkurang. Dia minta terus di dirhamnya jadi tinggal sedikit. Ini juga ya, seperti sebelumnya ya, Rabnya. Walaulahu ma qallat. Mana jawabannya laula? Ma qallat ladayya darahim. Ma di sini nafiyah. Jumlah fi'liyah qallat. Ladayya kenapa mansub? Hah? Kenapa mansub? Dinasubkan. Darah apa? Ya, makan. Ladayya darahim. Darahim sebagai fa'il dari qallat. Walau lahuma qallat. Ini ad-darahim ladayya. Fadahaba sibawihi ila anna lawla. Sebab berpendapat bahasa lawla fi dhalika kullih jarah lidhamir. Adalah jarah yang majarkan dhamir. Yang majarkan dhamir. Wa annaha la tata'alaq bi syai'in. Bahasa dia tidak berkait dengan sesuatu pun dari fi'il atau yang semakna dengannya. Wa annaha bi manzilati la'alla. Dan bahasa dia seperti la'alla. Al-jarah yang sebelumnya. Fa inna fi anna ma ba'daha marfu'ul mahal bil ibtida, di mana yang setelahnya itu mahalnya marfu' dengan ibtida. Wa dhahaba al-Akhfash ila anna laula fi dhalika ghairu jarah wa anna dhamir ba'daha marfu'ul mahal al ibtida. Ada al-Akhfash berpendapat bahwasanya laula pada semuanya itu adalah bukan huruf jar. Ya, bukan huruf jar. Wa anna dhamir ba'daha marfu', dan fa dhamir setelahnya marfu' mahalnya sebagai alal ibtida, ya mubtada. Walakinnahu mista'aru dhamir al-jar, hanya saja mereka meminjam dhamir jar pada tempatnya dhamir rafa', pada tempatnya dhamir rafa'. Wal aktsar, tapi yang sering dalam penggunaan adalah dengan dhamir rafa' yang munfasil, laula ana, laula anta, laula huwa, dengan dhamir munfasil pada semuanya, sebagaimana dalam contoh ayat laula antum lakunna mu'minin, laula antum mawjudun. Kalau bukan karena kalian, niscaya kami mukmin. Di sini terhalang al-iman dengan sebab apa? Wujud, wujudikum. Imtana imanuna li wujudikum. Jadi huruf imtina li wujud. Imtana imanuna, terhalang keimanan kami karena sebabnya kalian yang senantiasa ya menghasung kami, mengajak kami untuk berbuat kekufuran. Ya cukup dulu. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum.